Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Sahih Muslim beliau, yang terakhir kita membaca beberapa hujjah dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala untuk membantah pendapat yang mempersyaratkan liqa pada riwayat Mu'an'an. Kita masih dalam pembahasan itu, kita lanjutkan. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِبْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِ فَمِنْ ذَلِكَ. Maka termasuk di antara hal tersebut, yaitu sekarang beliau memberikan contoh, yaitu di antara contoh yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sezaman dari apa? Dari teman sezamannya, tapi tidak ada penetapan bahwasannya dia bertemu. Juga tidak ada penetapan bahwasanya dia mendengar darinya secara langsung. Paham? Ini famin dzalika. Imam Muslim ingin membawakan contoh di mana ada dua perawi yang sezaman, tapi kita tidak mendapati penegasan dari para imam bahwasanya dia mendengar atau bertemu dengan gurunya atau orang yang diambil riwayatnya, walaupun sekali. Yang dicontohkan di sini adalah Abdullah ibn Yazid al-Ansari al-Hutami, yaitu seorang sigharus sahab, di mana beliau pernah melihat Nabi SAW walaupun tidak mendengar langsung dari beliau karena kecilnya, mungkin dulu belum memahami. Tapi pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk sigharus sahabah. Telah meriwayatkan dari Hudzaifah, juga dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Wa an kulli wahidin min huma haditsan yusniduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari masing-masing keduanya, Abdullah Al-Hutami ini atau Al-Khatmi, kan? Telah meriwayatkan dari keduanya masing-masing hadis dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa fi riwayatihi anhuma dzikrus sama'i minhuma. Dan tidak ada pada riwayat Abdullah dari keduanya tersebut penyebutan sama' dari keduanya. Wa la hafidna fi syai'in min ar-riwayat anna Abdullah ibn Yazid syafahu atau syafaha Hudzaifah wa Abu Mas'ud bi haditsin qat. Tidak pula kami menghafal dari riwayat-riwayat yang ada sedikit pun bahwasanya Abdullah bin Yazid ini syafaha Hudzaifah, yaitu bertemu langsung mendengar dari mulut Hudzaifah dan Abi Mas'ud. Naam, dengan satu hadis pun tidak kita dapati. Walau wajadna dzikra ru'yatihi iyyahuma fi riwayatin bi'ainiha. Demikian pula kita tidak mendapati penyebutan bahwasanya Abdullah melihat keduanya dalam suatu riwayat secara tertentu. Walam nasma' an ahadin min ahli al-ilmi mimman madha wa la mimman adrakna annahu ta'ana fi hadainil khabarain alladaini rawahuma Abdullah ibn Yazid an Hudzaifah wa Abi Mas'ud bidda'fin fihima. Dan dalam keadaan demikian, kata Imam Muslim, kami tidak mendengar dari seorang pun dari kalangan ahli ilmi yang telah lampau, dan juga yang kami dapati masa hidupnya, bahwasanya dia mencela dua hadis yang diriwayatkan dari keduanya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid dari Hudzaifah maupun Abu Mas'ud dengan menghukumi lemah. Tidak kita dapati, kata Imam Muslim. Bal huma wa ma ashbahahuma inda man laqaina min ahli al-ilmi bil hadithi min sihahil asanidi wa qawiyha. Bahkan kedua riwayat itu, ya, Abdullah dari Hudzaifah maupun dari Abi Mas'ud, naam, dan yang semisalnya di sisi orang yang kami temui dari kalangan ahli ilmu, ahli hadith, termasuk dalam deretan hadith yang sahih dan kuat. Yarawna isti'mala ma nuqila biha, dan mereka berpandangan diamalkannya apa yang dinukilkan dengannya. Wal ihtijaj bima atat min sunanin wa athar, dan berhujjah dengan apa-apa yang naam riwayat tersebut datang berupa sunnah-sunnah dan athar-athar. Wahiyya fi rogmi man hakayna qawlahu min qablu wahiyatun muhmalah hatta yusiba sama'ar rawi amman rawah. Dan riwayat yang seperti ini, pada sangkaan orang yang kami hikayatkan pendapatnya di awal yang kami bantah ini, dimasukkan dalam deretan hadis yang lemah dan ditinggalkan sampai betul-betul didapati sama dari rawi enam, atau sama rawi tersebut, yaitu rawi itu mendengar langsung dari orang yang diriwayatkan darinya. Ini bantahan Imam Muslim. Walau dhahabna nu'addidu al-akhbara as-sihah inda ahli al-ilmi mimman yahinu bizami hadha al-qaili wa nuhsiha la'ajazna an taqassi dhikriha wa isaiha kulliha. Seandainya kami ingin untuk menghitung satu persatu khabar-khabar yang sahih di sisi ahli al-ilm yang kemudian dilemahkan di sisi orang yang berpendapat seperti ini, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk membatasinya karena saking banyaknya. Walakin ahbabna an nansiba minha adadan yakunu simatan lima sakatna anhu minha. Akan tetapi kami suka untuk mendatangkan di sini contoh-contoh sebagian, nam sebagai apa, tanda, nam petunjuk untuk perkara-perkara yang kami tidak sebutkan. Kesimpulan dari paragraf ini, ikhwan fillah, Imam Muslim rahimahullah taala mendatangkan contoh yaitu riwayat siapa? Abdullah Ibn Yazid Al-Ansari. Taib. Yang dia adalah seorang sigharus sahabah Abu Musa Al-Khatmi. Beliau ikut menyaksikan peperangan Hudzaifah dalam keadaan masih kecil, dan ikut menyaksikan peristiwa Jamal dan Siffin bersama dengan Ali, dan ditunjuk sebagai amir di negeri Kufah. Cuma nakhonifillah, pada apa yang dijadikan ujah oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan contoh ini, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi dengan Hudzaifah sama-sama sahabat, ini masuk dalam dalam apa? Dalam istilah yang disebutkan oleh para a'imah bahwasanya mursalus sahabah la yadur. Kalau toh beliau tidak mendengar langsung dari Hudzaifah, bermadarat tidak? Tidak bermadarat. Kenapa? Karena mursalus sahabah la yadur. Seorang sahabat ketika meriwayatkan secara irsal tidak bermadarat. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Bahkan seandainya Abdullah bin Yazid Al-Khatmi langsung meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap diterima. Kenapa? Karena mursalus sahabi la yadur, tidak bermadarat. Sehingga sebenarnya contoh Imam Muslim ini tidak tepat untuk permasalahan yang kita sedang bahas. Kenapa? Karena beliau contohkan dengan na'am mursalnya sahabat. Abdullah bin Yazid sahabat, meriwayatkan dari Hudzaifah. Nah, jelas diterima. Nah, tidak akan ada yang menolak. Demikian pula kalau meriwayatkan dari Abi Mas'ud, jelas diterima, tidak ada yang menolak. Kenapa? Karena nah, telah terjadi ijma', setiap sahabat itu udul, setiap sahabat itu adil, diterima riwayatnya. Nah, jadi kesimpulannya untuk paragraf ini, contohnya yang diinginkan oleh Imam Muslim tersebut, akhwan, kurang tepat untuk membantah pendapat orang-orang yang mempersyaratkan as-sama atau liqa pada riwayat mu'an'an. Qala wa hadha Abu Uthman An-Nahdi wa Abu Rafi As-Sa'ib wa huma mimman adrakal jahiliyah wa sahiba ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal badriyin minal badriyin halumma jarra. Dan inilah contoh lain, beliau memberitakan dengan Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi juga Abu Rafi As-Sa'ir. Abu Uthman namanya Abdurrahman bin Mahdi Ibn Mul. Abdurrahman Ibn Mahdi Ibn Mul, lebih masyhur dengan apa kunyahnya Abu Uthman An-Nahdi. Termasuk seorang yang apa? Yang mendapati masa jahiliyah dan mendapati masa nubuwah, tapi tidak mendapatkan rezeki bersemu dengan Nabi. Inilah takdir. Mendapati masa jahiliyah, mendapati masa diutusnya Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ya, seperti ini dinamakan dengan mukhadram. Bukan sahabat, tapi mukhadram. Kenapa? Karena walaupun mendapati masa jahiliyah, mendapati masa hidupnya Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang mukhadram. Taib. Dan wafat pada tahun 95 Hijriah. Termasuk di antara enam tabi'in atau mukhadramin yang diberi umur panjang, ikhwan, 130 tahun. Dan dalam periwayatan seorang thiqah. Enam thiqatun thabtun 'abid, telah kita lewati dulu. Adapun Abu Rafi' As-Sa'il, Abu Rafi' maula dari putri dari Umar bin Khattab. Dia juga mendapati masa jahiliyah, tapi tidak mendapatkan rezeki untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi sahabat. Maka beliau juga diistilahkan dengan mukhadram, bukan sahabat. Baik. Nah, keduanya kata Imam Muslim, mimman adrakal jahiliyah, itu mendapati masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup, hidup sampai apa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. Tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Nah, keduanya kemudian apa menimba ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlu badr minal badriyin wa ahlu majara. Wa naqala anhumul akhbar, dan mereka berdua menukilkan dari para sahabat hadis-hadis. Hatta nazala ila mithli Abi Hurairah wa Ibnu Umar wa dzawihima. Sampai keduanya pun turun mulazamah pada sahabat semisal Abu Hurairah dan Ibnu Umar wa dzawihima, dan yang semisal dengan keduanya dari para sahabat yang lain. Naam, dhawihima ay ashabihima. Karena dhi bermakna sahib. Nah, ini termasuk juga penggunaan yang jarang, ikhwan. Dhawihima. Karena dhi telah kita lewati bermakna sahib. Dhi, dhu. Ya, dhawihima ay wa ashabihima. Dan para sahabat dari apa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Qad asnada kullu wahidin minhuma an Ubay bin Ka'ab, dan masing-masing dari keduanya telah menisbahkan sanad kepada atau tadi Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan, suatu hadis. Wa lam nasfa fi riwayatin bi ainiha annahuma ayana Ubayyan aw sami'a minhu syai'an. Dalam keadaan kami tidak mendengar dari riwayat secara tertentu bahwasanya keduanya menegaskan nah, telah melihat Ubay atau mendengar langsung darinya. Ini contoh berikutnya, kawan. Abu Uthman An-Nahdi dan Abu Rafi' As-Sa'iq. Abu Rafi' As-Sa'iq namanya tidak dimasyhurkan dengan nama. Taib lebih masyhur dengan kunyahnya, bahkan tidak disebutkan oleh para imam. Nah, di sini yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, taib, bahwasanya keduanya meriwayatkan dari Ubay padahal kita tidak mendengar atau tidak mengetahui mereka secara tegas mendengar dari Ubay atau melihat Ubay. Ini contoh berikutnya dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Qala wa asrada Abu Amr Asy-Syaibani wa huwa mimman atrakal jahiliyah. Maka nabi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa Abu Ma'mar Abdullah ibn Sakhbarah kullu wahidin minhuma an Abi Mas'ud Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarain. Dan meriwayatkan dengan sanadnya Abu Amr Asy-Syaibani, namanya Sa'ad bin Iyas Al-Kufi. Dia juga termasuk di antara orang yang mendapati masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rajulan ay kabiran, seorang yang sudah tua. Dan diriwayatkan, ikhwan, kenapa kok sampai tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid. Beliau mengatakan atau meriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani ini, takamala syababi yawm al-qadisiyah fakuntu ibnu arba'ina sana wakanat waqatul qadisiyah sana sittata ashar. Faqala bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ara'a ibilan li ahli bikadhimah. Ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan aku dulu diperintahkan untuk apa? Untuk menggembala unta-unta, unta-unta keluargaku di Kadhimah. Baik, yaitu Kadhimah suatu tempat yang ada di tepi laut Basrah, kawan. Sehingga jauh tidak bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dipaparkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya Abu Amr mungkin untuk bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Naam. Kenapa sezaman walaupun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Mungkin bertemu dengan Abu Mas'ud. Dan Abu Mas'ud termasuk di antara yang akhir-akhir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya. Karena beliau wafat setelah tahun 40-an. Namun dalam keadaan demikian, tidak ada nas bahwasanya Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullahu taala mendengar secara langsung atau melihat Abdullah bin Mas'ud. Namun tetap riwayatnya diterima. Ini yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah yang meriwayatkan dari Abi Mas'ud, dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah ini Al-Azri Al-Kufi, juga seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Umar, Ali, Miqdad, Ibn Mas'ud dan yang lainnya, juga dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in seorang thiqah. Naam. Tabi'i thiqah. Tayyib. Nah, masing-masing meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala wa asrada Ubaid ibn Umair an Ummi Salamah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam li Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan. Wa Ubaid ibn Umair wulida fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ubaid ibn Umair, contoh lain lagi. Taib. Seorang tabi'i thiqah juga. Termasuk kibar tabi'in. Meriwayatkan dari Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi. Dan Ubaid bin Umar dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mendapatkan rezeki untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau lahirnya di zaman Nabi, berarti ketika mendengar dari Ummi Salamah, dia seorang rajul. Dan tidak ada tasrih bahwasanya Ubaid bin Umar ini mendengar langsung dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Atau melihat langsung Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ini hujjah dari Imam Muslim, walaupun pada sebagiannya ada kritikan. Cuma kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Muslim, maksudnya bagaimana kita pahami saja dulu. Baik. Dan riwayat Ubaid bin Umar an Ummi Salamah, itu riwayat yang masyhur. Diriwayatkan secara mu'an'an. Wa asnada Qais ibn Abi Hazim wa qad adraka zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud al-Ansari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha akhbar. Demikian pula Qais bin Abi Hazim mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hadis. Di sini juga sama pendalilan Imam Muslim, Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud, dalam keadaan tidak ada penegasan sama maupun liqa. Wa asnada Abdurrahman ibn Abi Laila wa qad hafiza an Umar bin Al-Khattab wa sahiba Aliyan an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Laila. Nama Abu Laila Yasar, Abdurrahman bin Yasar. Seorang dari kibar tabi'in thiqah. Kibar tabi'in thiqah akhwan meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga dari Ali dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang diinginkan di sini riwayat Abdurrahman bin Abi Laila an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan secara mu'an'an. Taib, dan pendalilannya Imam Muslim menganggap ya tidak didapati nah penegasan sama maupun liqa antara Abdurrahman bin Abi Layla dengan Anas. Taib. Wa asnada Ribai bin Hirash an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithain an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithain wa an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan. Faqala sami'a Ribai min Ali bin Abi Talib wa rawa anhu. Ini juga contoh lain, ikhwan. Ribai bin Hirash, seorang tabi'in, meriwayatkan dari Imran bin Husain dengan mu'an'an, dan tetap diterima riwayatnya. Taib. Juga an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Padahal riwayat ini mendengar langsung dari Ali bin Abi Thalib. Cuman untuk dari Imran dan dari Abi Bakrah ini tidak didapati penegasan beliau mendengar langsung. Ini keinginan Imam Muslim mendatangkan contoh tersebut. Tapi tetap walaupun diriwayatkan dengan mu'an'an, hadisnya diterima oleh para a'immah. Wa asnada Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Abi Shuraih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan. Sama juga Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Abi Shuraih dengan riwayat an. Naam. Dan Nafi' Naam ibn Jubair ibn Mut'im seorang thiqah, thiqatun fadil, kata Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i. Wa asnada Nu'man ibn Abi Ayyash an Abi Sa'id al-Khudri thalathata hadith an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga contoh lain, seorang tabi'in meriwayatkan dengan an. Dan memang kalau kita perhatikan dalam sanad-sanad hadis, ikhwan, yang banyak sekali dengan an adalah pada di tabi'in ke sahabi. Antum perhatikan tabi'in ke sahabi, na'am, dengan an banyak, dan itu tetap diterima oleh para a'immah. Wa asnada Atha ibn Yazid al-Laythi nam an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Atha bin Yazid dari Tamim ad-Dari dengan an. Atha bin Yazid al-Laythi nam Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah ta'ala, seorang thiqah. Tabi'in. Wa asnada Sulaiman ibn Yasar an Rafi' ibn Khadij an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga contoh lain akan kita dapati juga dalam hadis tadi, ikhwan, Sulaiman bin Yasar an Rafi' bin Khadij dengan riwayat an. Dan diterima walaupun tidak ada isbat sama secara tertentu atau liqa. Ini pendalilan Imam Muslim. Wa asnada Humaid bin Abdurrahman al-Himyari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Naam, kata beliau setelah itu, fa kullu haula'i tabi'in alladziina nasabna riwayatahum an sahabati alladziina sammainahum lam yuhfad anhum sama'un 'alimnahu minhum fi riwayatin bi'ainiha. Kata Imam Muslim, ikhwan, maka semua tabi'in ini yang kami datangkan riwayat-riwayat mereka dari sahabat yang kami sebutkan itu, lam yuhfad anhum sama'un alimnahu minhum, tidak dihafal adanya sama' yang kami ketahui dari mereka pada riwayat secara tertentu. Wala annahum laquhum fi nafsi khabarin bi'ainih, tidak pula mereka bertemu dengan sahabat itu pada enam hadis secara tertentu. Wa hiya asanid 'inda dhawil ma'rifati bil akhya bil akhbari wa riwayati min sihahil asanid la na'lamuhum wa hanu minha syai'an qat. Dan sanad-sanad ini di sisi ahli hadis dan ahli riwayat termasuk dari sihahil asanid, sanad-sanad yang sahih. Kami tidak mengetahui para ulama melemahkannya sedikit pun. Walal tamasu fiha sama'a ba'dihi min ba'd, tidak pula menuntut mencari sama' sebagian mereka dari yang lain. Idz sama'u li kulli wahidin minhum mumkinun fi sahibih. Sebab sama' bagi masing-masing dari riwayat-riwayat itu mungkin. Nah, bagi apa perawinya? Ghairu mustangkar, tidak diingkari. Likaunihim jami'an kanu fil asri alladzi ittafaqu fihi. Dikarenakan mereka semuanya berada pada zaman yang sama, kan? Satu zaman dan ada kemungkinan bertemu, maka dihukumi na'am bersambung sanadnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktai bihada subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.